Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kita lanjutkan membaca keterangan dari ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah tentang hadis iftiraqul ummah, terpecah belahnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi 73 kelompok. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Sebelum kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, berkata Syekh Rabi' hafizahullah ketika menjelaskan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, yaitu pada ucapan beliau, wa'alam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, semua terancam dengan neraka kecuali satu kelompok, yaitu al-jama'ah. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah, ma hada bil faqrati sabiqati li hadhihi al faqrah at taliyah wa huwa iftiraqul ummati alladhi akhbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء الواقع يشهد بما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. Beliau al-imam al-barbahari rahimahullah menggandengkan fakrah ini, kalimat ini dengan kalimat sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan sebab Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan, memperlihatkan perkara-perkara gaib itu kepada beliau, bukan beliau dengan sendirinya mengetahui perkara gaib. Dan pada permasalahan ini, yaitu tentang hadis terpecah belahnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan perkara gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup, umatnya berada di atas jalan yang satu. Para sahabatnya semua mengikuti beliau. Dan itulah khairul qurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi dari umat ini. Mereka semua berjalan di atas apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perpecahan itu baru terjadi beberapa saat, beberapa masa setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai terpecah belah. Ada kelompok khawarij muncul ketika itu, disusul berikutnya dengan Qadariyah, disusul berikutnya dengan Syiah, disusul berikutnya dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Mulai bermunculan. Di saat Nabi masih hidup, semua ini belum ada. Tetapi beliau telah memberitakan. Dan ini termasuk dari ilmu ghaib. Dan ini yang Allah tabaraka wa ta'ala tampakkan kepada beliau. Maka Syekh hafizahullah menyatakan, hadza min ilmil ghaib alladhi atla'ahu Allahu 'alaihi nabiyyahu. Permasalahan ini, yaitu beliau ketika menyampaikan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, termasuk dari perkara ghaib yang Allah tampakkan kepada beliau. Wa ja'al waqi'u yashhadu bima akhbara bihi. Dan faktanya memang benar bahwa umat ini terjadi perpecahan padanya, seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. فحصل هذا الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمة افترقت إلى 73 فرقة ولم يبق على ما كان عليه رسول الله وأصحابه إلا أهل السنة أهل الحديث. فحصل maka terjadilah apa yang telah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwa umat ini benar-benar terpecah menjadi 73 kelompok dan tidak ada satu kelompok pun dari 73 ini tadi yang benar-benar berada di atas garis yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kecuali satu kelompok yaitu ahlul hadis yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Fahum sabatu, maka mereka lah kelompok yang terus kokoh di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum, hum ini kembali kepada ahlul hadis, kepada ahlus sunnati wal jamaah, kepada al-firqah an-najiyah. Maka mereka lah satu-satunya kelompok yang kokoh, tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra hadzal amru fihim wa sayastamirru insyaallah. Dan terus-menerus kelompok ini tegar di atas al-haq, kokoh di atas Al-Kitab wa Sunnah, di atas pemahaman Salafus Salih dari kalangan para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sayastamirru insya'allah ila an ya'tiya wa'adullahi tabaraka wa ta'ala. Dan terus kelompok ini akan ada, bukan berarti ketika generasi para sahabat meninggal dunia kemudian satu kelompok ini hilang, tidak. Ketika tabi'in atau atba'ut tabi'in atau para a'immah di masa-masa dahulu beliau-beliau meninggal dunia kemudian satu kelompok ini hilang, tidak. Bahkan akan terus ada di satu tempat, di suatu masa akan terus ada satu kelompok ini tadi yang berada di atas al-haq, yang benar-benar menjalankan syariat Islam sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirin, la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya wa'dullah. La tazalu ta'ifa, akan terus ada, senantiasa ada sekelompok dari umat beliau, min ummati, alal haq, yang mereka menampakkan al-haq, yang mereka berada di atas al-haq, yang mereka berpegang teguh dengan al-haq, yang bersumber dari al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus salih, zahirin, dan mereka akan terus tampak, ditolong, dikuatkan, dikokohkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Pasti ada dan sangat banyak yang mencibir, merendahkan, menghina, menyudutkan mereka, ahlul haq ini tadi. Satu kelompok dari 72 kelompok, satu kelompok ini dari 73, 72-nya akan memusuhi mereka, akan menyerang mereka, akan terus-menerus menyelisihi mereka. Tetapi semua itu tidak membuat mereka goyah. Dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tetap kokoh di atas al-haq itu tadi. Wala man khalafahum, tidak membahayakan mereka pula banyaknya orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya wa'adullah, sampai datang janji Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka kekokohan sampai Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan bumi ini kiamat, atau Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan mereka di atas al-haq. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa ja'al waqi'u mutabiqan lima akhbara bihi ar-rasulul karim alaihi salatu wassalam. Wa hadha tahdhirun lil ummati min al-wuqu'i fil ikhtilaf. Kemudian datanglah kenyataannya bahwa benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin terpecah belah menjadi berapa kelompok ya Basida? 73 golongan. Menjadi 73 kelompok. Sama persis dengan yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak meleset sama sekali. Karena yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala, ilmu ghaib yang Allah tampakkan kepada beliau. Iya, kita meyakini. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui al-ghaib kecuali Allah tabaraka wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah satu-satunya zat yang alimul ghaib, maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada yang mengetahui tentang ilmu ghaib yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal seorang pun. Illa manirtadha mir rasul. Kecuali yang Allah ridhai dari kalangan para rasul. Apakah rasul dari kalangan malaikat atau rasul dari kalangan bashar. Mereka-mereka mengetahui perkara-perkara ghaib setelah Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan kepada mereka-mereka perkara ghaib tersebut. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui beberapa perkara ghaib yang akan terjadi pada umatnya ketika Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan kepada beliau. Maka terjadilah apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini terpecah belah. Kalau di masa kita sekarang ini sudah sangat lumrah sekali terjadi perselisihan dan perpecahan. Dan kita mengetahui di masyarakat sekitar kita kelompok-kelompok yang mereka semua mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, namun dalam pengamalannya mereka jauh dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Wahada tahdhirun lil ummati minal wuqu'i fil ikhtilaf. Pada hakikatnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tahdhir, peringatan. Peringatan bagi kaum muslimin agar jangan sampai terjatuh pada perpecahan. Ma huwa hasun lahum ala an yakhtalifu. Hadis ini bukan anjuran untuk berselisih, bukan. Wa sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Ayo masing-masing buat kelompok supaya kita bisa mengamalkan hadis Rasul. Keliru yang seperti ini. Atau sebahagian mereka membawakan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Terpecah belahnya umatku itu adalah suatu rahmat. Atau mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk menguatkan kaidah mereka, nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati dan kita toleransi dalam perkara yang kita perselisihkan. Kenapa? Rasul sendiri sudah menyebutkan umatnya akan terpecah belah. Jadi enggak ada lain bagi kita kecuali harus toleransi, toleransi tanpa batas. Toleransi yang tidak sesuai dengan syar'i. Ini salah. Hadisnya benar, sahih, tetapi istinbat mereka, sisi pendalilan mereka dengan hadis ini untuk membuat kelompok-kelompok dan perpecahan itu salah. Itu yang fatal. Karena pada hakikatnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat menjadi 73 kelompok ini adalah tahdzir. Dari mana kita mengetahui bahwa itu adalah tahdzir? Dari kalimat berikutnya, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya berada di neraka. Yang 72 itu berada di neraka, illa wahidah, kecuali satu kelompok. Ini yang selamat. Nah, kalau seandainya anjuran hadis ini adalah anjuran untuk berpecah belah, bagaimana mungkin kemudian diancam oleh Rasul dengan neraka? Kalau seandainya hadis ini dijadikan sebagai landasan untuk toleransi, bagaimana mungkin yang salah yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terancam dengan neraka, kemudian kita menyatakan kita saling toleransi dengan mereka? Tentu pemahaman itu adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru. Sehingga yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, Syekh Rabi hafizahullah, beliau menyatakan hadza tahdzirun lil ummati min al wuqu'i fil ikhtilaf. Pada hakikatnya hadis ini adalah peringatan bagi kaum muslimin agar berhati-hati, jangan sampai terjatuh pada perselisihan. Bukan sebagai anjuran untuk berselisih. Innama bayanun li su'il hali alladhi sataqa'u fihi al ummah. Hadis ini adalah penjelasan tentang kejelekan yang terjadi apabila kaum muslimin terpecah belah. Kejelekannya ini yang menjauh dari bimbingan Rasul terancam dengan neraka. Dan mereka akan saling berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Faman arada an-najata li nafsihi min masiri haula'i fa 'alayhi bima kana 'alayhi Rasulullah wa ashabuhu. Wa li hadza qala hiya al-jama'ah. Wa qala illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Maka barang siapa yang ingin selamat setelah menjumpai perpecahan ini, setelah menjumpai adanya kelompok-kelompok muslimin, setelah mengetahui yang di sana pegangannya ini, yang di sini pegangannya lain lagi, walaupun semuanya mengaku sebagai ahlus sunnah, semuanya mengaku sebagai al-ta'ifah al-mansurah al-firqatun najiyah, namun yang menjadi tolak ukur bukanlah da'awi, bukan iddia, bukan sekedar pengakuan, namun pengamalannya. Apakah sesuai pengamalannya dengan pengakuannya? Kalau sesuai, itulah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya dan dijalani oleh para sahabat, itulah kelompok yang benar. Namun ketika ternyata dilihat pengakuannya tidak sesuai dengan pengamalannya dalam kesehariannya, maka kita harus berhati-hati bahwa itu adalah termasuk yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjauh, yang berpecah belah dari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin selamat dan mencari keselamatan untuk dirinya sendiri dari mereka-mereka, kelompok-kelompok yang berpecah belah tersebut, maka hendaklah dia mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Sebagaimana Rasul menyatakan, illa wahidah wa hiyal jama'ah. Hanya satu kelompok yang selamat, yaitu al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain, Rasul menyatakan, illa wahidah wa hiyal jama'ah. Dalam riwayat yang lain lagi, Nabi mengatakan, man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu mereka-mereka yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini kelompok yang selamat. Bukan sekedar pengakuan, namun dibuktikan dengan pengamalan dalam keseharian mereka. Apakah itu akidahnya, atau manhajnya, atau fiqihnya, atau muamalahnya, atau semua saja yang berkaitan, apa saja yang berkaitan dengan syariat ini, mereka berusaha untuk mencocoki Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian beliau hafizahullah menyebutkan beberapa contoh perkara-perkara yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebahagiannya telah terjadi, sebahagiannya akan terjadi. Qala min al-asyai allati akhbara anha ar-rasul alaihi salatu wassalam wa ja'at haqqan, di bawah kalimat asyahid, annahu dzakara hadzal kalam liyubayyana anna al-ummata sataftariq, halaman 47 yang punya kitabnya. Di bawah kalimat asyhadu di situ disebutkan oleh beliau hafizahullah, min al-asyai allati akhbara anha ar-rasul, di antara perkara-perkara ghaib yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ja'at haqqan, dan terjadi benar, terjadi sesuai dengan apa yang beliau sabdakan. Minha ma sayati mutabiqan lima akhbara anhu shadiqul masduq, di antaranya akan ada yang terjadi seperti yang beliau sebutkan, beliau beritakan kepada umatnya. Mimma sayati anna syamsa tatlu'u min maghribiha, di antara perkara-perkara yang akan terjadi, perkara-perkara besar yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari baratnya. Mereka mengingkari permasalahan ini. Kita ahlu sunnati wal jamaah menetapkan iya, sangat mungkin sekali, bukan hanya sangat mungkin, pasti akan terjadi ini yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasul di dalam sunnah bahwa matahari ini akan terbit dari baratnya. Baru ketika itu manusia semuanya beriman, yang tadinya kafir seluruhnya masuk ke dalam Islam. Ketika sudah tidak bermanfaat lagi Islam seseorang ketika itu, yang tadinya berbuat kemaksiatan, sudah muslim dia, tetapi selalu berbuat kemaksiatan, kemudian bertaubat. Pada saat tidak lagi bermanfaat taubat seorang muslim pada saat itu. Kapan? Ketika terbit matahari dari baratnya. Dan ini pasti akan terjadi. Wa khurujud dajjal, demikian pula keluarnya dajjal. Wa nuzul Isa, demikian pula turunnya Nabi Isa dari langit. Al-ayatul kibar, ini semua adalah tanda-tanda besar. Sudah sangat dekatnya hari kiamat. Wal ayatus sughra, demikian pula tanda-tanda yang masih tanda-tanda kecil yang juga disebutkan oleh Rasul bahwa itu di antara tanda-tanda akan terjadinya yaumul qiyamah. Min hazzalazil, di antaranya adalah zilzal, terjadinya gempa bumi di berbagai tempat. Wal fitan, demikian pula bermunculannya fitnah. Wartifa'ul ilm wa dhuhurul jahl wa dhuhuruz zina wal haraj wa huwa al qatl wa safkud dima, di antaranya lagi adalah dengan diangkatnya ilmu, meninggalnya para ulama, semakin menyebar luasnya kejahilan, menyebar luasnya perzinahan, menyebar luasnya pembunuhan dan penumpahan darah. Kullu hadhil asya'u dhahara minha syai'ul katsir, semua ini tanda-tanda yang kecil ini telah muncul sangat banyak sekali di berbagai tempat. Wa minha khuruju narin fil Hijaz tura 'alayha anaqul ibil fi Busra, di antaranya keluarnya api di Hijaz yang dengannya bisa tampak leher-leher onta di Busra sana, di Busra Asy-Syam, dan ini telah terjadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tanda-tanda kiamat yang sughra telah disebutkan dan telah terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bissawab. Insyaallah keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.